spesial buat anda-anda semuanya yo. Ini bu jaket bu. Sayang, aku tahu Salamat itu namamu. Tak mungkin aku hadiri pesta perkawinan ini. Aku berikan karena aku kecewa. Engkau binasakan cinta. Wong Jawa, kita nyanyi lagi yo. Bermata Ramayana. Mengapa tega kau mengundangku, ataukah sengaja menyakitiku? Kau anggap diriku tak punya hati. Sejuta sesal dalam hatiku mengenal nama dan cinta palsu. Kado yang ku bawa ini aku berikan karena aku kecewa. Engkau pianat yang cinta. Dalam diriku mengenal nama dan cinta palsu. sayang, aku tahu Salama itu namamu. Tak mungkin aku hadiri pesta perkawinan ini. Bawa ini tak kuasa aku berikan, karena aku kecewa engkau hinasakan cinta. Sekali lagi dong, kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Wong Jowo di sini.